Demi Allah, sungguh kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum engkau Muhammad. Tetapi syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan mereka yang buruk. Sehingga dia syaitan menjadi pemimpin mereka pada hari ini, dan mereka akan mendapat azab yang sangat pedih.